تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata beliau rahimahullah, haddathana Safwan bin Salih qala haddathana al-Walid bin Muslim. Ini ad-Dimashq ya, Abu Bishr sudah berlalu. Qala haddathana Safwan bin Amr, Safwan bin Amr as-Saksaki al-Himsi, orang Dimashqus. An Abdurrahman bin Jubair bin Nufair, ini juga orang Dimashqus dari Hims. Asal beliau dari Hadramaut, dari Yaman. An abihi, dari ayahnya Jubair bin Nufair al-Hadrami. Iya. Beliau ini Muhadram ya. Jubair bin Nufair. Muhadram. Dan ayah beliau Nufair itu sahabat ayah beliau radhiyallahu anhu. An Abi Dharrin, dari Abu Dar al-Ghifari, Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhu. Ini salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Iya. Bagaimana beliau menjadi sebab hidayah kaumnya semua masuk Islam, subhanallah. Itu luar biasa ya, betapa banyak kebaikan beliau ini Abu Dar. Dan ini Abu Dar Al-Kibar ini, kisah masuk Islamnya itu kisah unik sekali, penuh dengan hikmah. Iya. Mungkin bagus kapan-kapan dibaca kisah itu. Ada di Sahih Muslim, haditsnya panjang. Iya. Beliau datang dari negerinya ke Mekah, terus duduk berbulan-bulan di Mekah. Beliau hanya minum dari air zam-zam saja, tidak makan makanan apapun. Iya. Karena air zam-zam itu walaupun air, tapi dia kayak makanan mengenyangkan. Jelas ya? Nah, itu orang-orang yang menjemput hidayah subhanallah ya. Sampai beliau masuk Islam. Iya. Baik. Qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata 27 min syahri Ramadan ila thuluthil lail al-awwal. Kata Abu Dzar al-Ghifari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri mengimami kami pada malam ke-27 dari bulan Ramadan sampai ke sepertiga malam pertama. Thumman sarafa ila mu'takafihi. Kemudian beliau masuk ke tempat i'tikafnya. Nah, ini menunjukkan bahwa pada malam itu mereka beri'tikaf ya, di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir. Dan Nabi i'tikaf. Dan i'tikaf itu syariat agung di bulan Ramadan. Karena itikaf itu tempatnya di masjid. Tidak ada itikaf di rumah ya. Ya jangan bilang, oh pandemi kemarin kita itikaf di rumah saja. Tidak ada itikaf di rumah. Yang ada di mana? Di masjid. Karena Allah berfirman, wa antum aqifuna fil masajid. Kalian itikaf di masjid-masjid. Iya. Dan itu di konteks pada ayat dipahami oleh para ulama, pengkhususan itikaf hanya di masjid saja. Baik. Jadi di malam 27 ini menurut riwayat ini Nabi mengimami para sahabat sampai berlalu sepertiga malam. Artinya sholatnya dari mana? Dari awal malam sholatnya setelah Isya. Makanya disebut sholat tarawih itu dilakukan setelah sholat Isya. Itu sholat tarawih. Jelas ya, itu asal pelaksanaannya. Thumma sarafa ila mu'takafihi fa ataituhu fa qultu ya Rasulullah laqad ji'nak laqad tashaddadna lil qiyam wa ma kunna nadhunnu annaka tufariqu maqamak hatta nusalli as-subh. Fa qala ya Abu Dar innaka idha sallaita bi salati imamika wa ansarafta kutiba laka qunutu lailatik. Jadi setelah Nabi pergi ke tempat itikafnya, didatangi oleh Abu Dar al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, ya Rasulullah, kami sudah datang ini. Dan kami ini sudah betul-betul persiapan. Sudah siap untuk sholat malam. Tapi kami tidak menyangka bahwa engkau sudah selesai sholat. Ya, harapan kami itu sebenarnya kami sholat sampai subuh bersamamu. Nah, ini luar biasa ya. Maka Nabi berkata, wahai Abu Dzar, kamu itu kalau sudah sholat bersama imammu dan selesai bersama imam, maka sholatmu itu ditulis seperti sholat satu malam penuh. Ditulis seperti sholat satu malam penuh. Ya, dan ini diantara keutamaan sholat tarawih berjamaah. Ya, kalau sholat sendiri silahkan, mau sholat sendiri di rumah. Satu malam penuh. Memang bukan wajib. Tapi kalau kita sholat tarawih ikut bersama imam di masjid, nah, walaupun kita sholatnya di awal malam saja, tapi hitungannya seperti sholat satu malam suntuk. Sholat satu malam penuh. Dan ini dari keutamaan besar ya untuk umat Islam. Dengan sholat tarawih ini.